بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قوم مسلمين رحمكم الله، disebutkan dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, afdhalus siyami ba'da ramadan siyamu syahrillahil muharram وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. Kata Rasulullah عليه الصلاة والسلام, puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah Muharram. Salat yang paling afdal setelah fardu adalah salatul lail. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis ini tegas Rasulullah alaihi salatu wasalam menjelaskan kepada kita adanya amalan puasa yang dinyatakan paling afdal setelah puasa Ramadan, yaitu berpuasa pada bulan Allah yang dikenal dengan Muharram. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sekarang sudah memasuki Muharram 1436 Hijriah. Berarti kita sudah bisa mengamalkan hadis Rasul ini, berpuasa pada bulan Muharram. Dijelaskan oleh para ulama kita, hadis ini secara zahirnya menunjukkan afdhaliyah siyam, keutamaan puasa selama bulan Muharram. Sebanyak-banyaknya, tidak ditentukan berapa hari atau hari apa saja, sebanyak mungkin kita berpuasa pada bulan Muharram. Dikarenakan lafadznya umum, puasa pada bulan Allah Muharram. Selama sebulan kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa di dalamnya. Kaum muslimin rahimakumullah, disebutkan dalam riwayat yang lain, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan keutamaannya dalam Sahih Muslim juga, dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, menjelaskan tentang keutamaan puasa Muharram dan secara khusus puasa tanggal 10-nya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun min kulli syahr, wa Ramadan ila Ramadan, fahadha siyamud dahri kulluh." 3 hari, puasa 3 hari dalam 1 bulan, Ramadan ke Ramadan berikutnya, ini seperti puasa 1 tahun penuh. "Wa siyam yaumi Arafah ahtasibu ala Allah ayyukaffir sanata allati qablahu wassanata allati ba'dah." Sementara puasa di hari Arafah, puasa tanggal 9 Dzulhijjah, saya mengharapkan Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. "Wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablah." Sementara puasa hari Asyura, saya mengharapkan Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa setahun sebelumnya. Ini keutamaan khusus untuk puasa Asyura. Disepakati oleh para fuqaha, yaum Asyura itu jatuh pada Muharram, tidak ada pada bulan-bulan yang lain, hanya ada pada bulan Muharram. Dikatakan sebagai Asyura dikarenakan jatuh pada tanggal 10-nya. Kaum muslimin rahimakumullah, secara khusus puasa tanggal 10 Asyura ini perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dulu di awal Islam, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan puasa ini. Difardukan untuk berpuasa Asyura. Bahkan disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Rubai' bintu Mu'awwid radhiyallahu anha, dia mengisahkan dulu Rasulullah SAW pernah mengutus seseorang di pagi hari Asyura tanggal 10 Muharram, mengutus seseorang ke desa-desa Ansor untuk menyatakan, "Man asbaha muftira falyutimma baqiyata yaumihi, wa man asbaha sha'iman falyasum." Siapa yang pagi hari ini sudah bersarapan, sudah makan pagi, hendaklah dia tahan diri, sempurnakan puasa di sisa-sisa harinya. Barang siapa yang pagi hari ini sudah berpuasa, teruskan dia berpuasa. Katanya Rubai' bintu Mu'awwid, kita pun melakukan puasa Asyura. Kita pun juga melatih anak-anak kita puasa Asyura. Kami jadikan untuk mereka mainan-mainan. Ketika mereka menangis kelaparan, kita kasih mainan tadi sampai berbuka puasa. Itu di awal Islam. Hukumnya fardu. Ketika turun kewajiban siam Ramadan, maka difardukan siam Ramadan dan puasa Asyura, digugurkan kewajibannya menjadi puasa sunnah yang afdal dengan keutamaan-keutamaan tadi. Sampai sekarang ini. Maka kaum muslimin rahimakumullah, puasa Asyura sangat dianjurkan dalam Islam, dikarenakan keutamaan yang sangat besar. Yang pertama, keutamaan bulannya Muharram, termasuk bulan suci, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Amal ibadah padanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keutamaan puasa Muharram secara umum. Dan yang ketiga, puasa Asyura secara khusus ada keutamaannya. Menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, dosa yang dihapuskan oleh siam Asyura, juga siam Yaum Arafah, adalah dosa-dosa kecil. Sebab dosa besar harus diiringi dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat jumhurul ulama, kebanyakan dan keumuman para ulama kita, yang dihapus dosa-dosa kecil kita. Tapi satu tahun sebelumnya, pahala yang sangat besar. Kita sebagai manusia, tempatnya khilaf, tempatnya lupa, tempatnya dosa, tempatnya alpa, yang disadari ataukah tidak, kita memerlukan maghfirah, ampunan dosa dari Allah Azza wa Jal. Bisa kita capai hal itu dengan istighfar kepadanya, juga dicapai dengan mengamalkan amal-amal tertentu yang pahalanya menghapuskan dosa. Di antaranya berpuasa pada hari Asyura. Ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam datang ke kota Madinah, dijelaskan oleh para sahabat bahwasanya orang-orang Yahudi di kota Madinah juga mengagungkan hari Asyura. Disebutkan dalam sebuah riwayat, dikarenakan pada hari Asyura atau pada hari itu Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dari kejaran Fir'aun, maka Yahudi pun memuliakan hari itu dengan cara berpuasa pada hari Asyura. Disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa, maka para sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud. Ya Rasulullah, hari Asyura itu hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Kalau tahun depan nanti insyaallah kita puasa juga tanggal 9-nya. Namanya Tasu'a. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, falam ya'til 'amul muqbil hatta tuwfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum datang tahun berikutnya, Rasul sudah wafat. Katanya para ulama, ini merupakan azamnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan azam beliau termasuk bagian sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam, dan itu yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, terutama Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan dari Al-Hakam Ibn Al-A'raj, juga disebutkan dalam Sahih Muslim, Al-Hakam ini pernah menatangi Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau sedang bersantai di pinggir sumur Zamzam. Katanya Al-Hakam, wahai Ibn Abbas, beritakan kepada aku tentang puasa Asyura. Maka berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, idza ra'aita hilalal muharram fa'tud wa asbih yawmat tasi'i sha'ima. Kalau kamu sudah melihat hilal muharram, hitung dan hendaklah kamu berpuasa tanggal 9-nya. Katanya Al-Hakam, hakadza kana Rasulullah yasum. Seperti itukah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Asyura? Qala, kata Ibn Abbas, na'am. Ya, seperti itulah Rasul berpuasa Asyura. Padahal kaum muslimin rahimakumullah, Rasul secara amaliyahnya puasa Asyura tanggal 10. Memerintahkan para sahabatnya puasa tanggal 10. Tetapi ketika Rasul punya azam yang sangat kuat untuk puasa tanggal 9-nya dalam rangka menyelisih orang-orang Yahudi, difahami oleh Ibn Abbas, Rasul sudah puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama kita, puasa Asyura yang paling afdal sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi, yang paling afdal puasa tanggal 9 Tasu'a, lalu tanggal 10-nya Asyura, dua hari, 9 dan 10 itu paling afdal dengan nas-nas yang ada. Tayyib, ketika ada seseorang yang luput daripadanya tanggal 9 baru mendapati tanggal 10 Asyura, apakah dia puasa tanggal 10 saja ataukah harus puasa sehari setelahnya? Jawabannya kaum muslimin rahimakumullah, dia melakukan puasa dua hari. Tanggal 10 Muharram dilanjutkan tanggal 11-nya dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Sebab orang Yahudi hanya puasa tanggal 10 saja, tidak lebih daripada itu. Maka kaum muslimin dianjurkan untuk menyelisihi orang-orang Yahud, imma 9-10 atau 10-11. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, yang paling komplit tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Paling komplit, sehingga terhitung 3 hari. Tapi yang paling afdal dengan periwayatan yang ada, 9 dan 10 Muharram. Qaum muslimin rahimakumullah, secara penanggalan pemerintah kita, pemerintah Indonesia dan beberapa negara-negara Islam yang lainnya, tanggal 9 Muharram itu jatuh tepat pada hari ini, hari Ahad, tanggal 2 November. Tanggal 10-nya besok hari Senin. Maka secara afdhaliyahnya barakallahu fikum, puasa Asyura dimulai pada hari ini, hari Ahad, tanggal 9-nya, diteruskan besok hari tanggal 10-nya. Maka barang siapa yang belum terfikirkan, mungkin belum lihat tanggalan, tanggal ini tanggal 9, maka masih punya kesempatan besok hari tanggal 10 Muharram dia berpuasa, dan diteruskan sehari setelahnya tanggal 11-nya. Dalam rangka untuk menyelisih orang-orang Yahudi, kita kerjakan untuk menggapai keutamaan tadi, keutamaan Muharramnya, keutamaan puasa Muharram paling afdal setelah Ramadan, dan khususnya keutamaan puasa Asyura. Kaum muslimin rahimakumullah, di bulan Asyura ini, di bulan Muharram ini, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Sesuatu yang perlu untuk kita analisa secara periwayatannya, secara sejarahnya. Dari apa yang disampaikan tadi, Islam betul-betul memuliakan Muharram, dikarenakan Muharram termasuk salah satu dari bulan-bulan yang haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Prinsip secara umum, bulan itu dikatakan bulan haram, maka menunjukkan bulan yang sangat mulia. Amal ibadah dilipatgandakan padanya. Mulia. Dalam Islam, mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam Islam, kaum muslimin rahimakumullah, yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika Muharram adalah memperbanyak puasa Muharram. Amalan khusus yang dianjurkan ketika Muharram, puasa paling afdal setelah Ramadan. Dan lebih khusus lagi yang dianjurkan, puasa Asyura tanggal 9 dan 10 Muharram, atau 10 dan 11 Muharram dalam rangka menyelisih orang-orang Yahud. Di dalam prinsip Islam pula, tidak ada satu kegiatan pun, atau ritual pun, atau perayaan pun, atau amalan pun selain yang dibawakan tadi. Tidak ada keutamaan khusus qiyamul lail malam 1 Muharram. Tidak ada keutamaan khusus puasa tanggal 1 Muharramnya. Tidak ada. Juga tidak ada riwayat yang menjelaskan keutamaan qiyamul lail, puasa nisfu Muharram. Jangan begitu. Malam tanggal 15 qiyamul lail, tanggal 15-nya puasa. Ada keterangannya. Juga kaum muslimin rahimakumullah, apa yang terjadi di kebanyakan kaum muslimin, mereka memperingati satu Muharram sebagai tahun baru Hijriah, diperingati sebagaimana Idul Fitri atau Idul Adha. Ini juga perkara yang tidak ada bimbingannya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, para sahabat, para tabi'in dan para atba'u tabi'in. Diusut oleh ahli sejarah Islam, di zaman Rasul tidak ada perayaan satu Muharram. Di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tidak ada perayaan satu Muharram. Pada masa kekhilafan Daulah Bani Umayyah, dari mulai awal sampai akhir, tidak ada perayaan satu Muharram. Diusut lagi pada masa kekhilafan Daulah Bani Abbasiyah, dari mulai awal sampai akhir, tidak ada yang namanya puasa satu Muharram. Lalu kapan terjadinya peristiwa itu? Diusut oleh ahli sejarah kita, kaum muslimin, ternyata yang kali pertama mengadakan perayaan satu Muharram sebagai tahun baru Hijriyah, itu dari kalangan sekte kebatinan, sekte kebatinan yang dikafirkan oleh para ulama. Yang melakukannya adalah Banu Ubaid ibnu Daysan Al-Qaddah, anak keturunannya Al-Qaddah. Al-Qaddah itu pendiri sekte kebatinan batiniyah yang mengaku sebagai Ahlul Bait dengan dusta, mengaku sebagai keturunannya Fatimah binti Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan dusta. Mereka ini yang dulu pernah menguasai Mesir dan sempat membuat daulah kebatinan, negara sekte kebatinan namanya Daulah Fatimiyah atau Daulah Ubaidiyah atau Daulah Banil Qaddah. Itu dalam sejarahnya para ulama kita kaum muslimin rahimakumullah, mereka dikafirkan. Kenapa? Dikarenakan punya paham kebatinan. Ada Islam batin, ada Islam zahir. Kalau yang kita kerjakan sholat, itu zahir. Kalau mereka itu ada amalan batinnya, rumus-rumus saja, sehingga tidak mengerjakan ibadah-ibadah yang ada, yang haram-haram dihalalkan dan segala macamnya, bahkan meyakini perkara-perkara yang kufur. Na'udzubillah minta dikatakan oleh para ulama. Mereka ini orang pertama yang mengadakannya. Usut punya usut, diteliti kembali oleh para sejarawan Islam, barakallahu fikum, seperti Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Al-Athir rahimahullah, Al-Imam Al-Tabari rahimahullah, sejarah Islam yang besar, ulama sejarah yang sangat besar dengan buku-buku mereka. Diusut, ternyata itu menyerupai nenek moyang mereka, nenek moyangnya kebatinan, dari kalangan orang-orang Yahudi. Mereka secara sekte, secara keagamaan, agama pertama yang mengadakan tahun baru mereka. Lalu diikuti oleh Nasara yang mengadakan perayaan tahun baru Masehi. Maka diikuti oleh mereka tadi, Daulah Fatimiyah Batiniyah tadi, diikuti dengan cara memperingati satu Muharram sebagai tahun baru Hijriyah. Sehingga katanya para ulama, itu meniru tindakan orang-orang Yahudi, meniru tindakan orang-orang Nasara. Perayaan tersebut tidak ada di zamannya Rasul atau para sahabat atau para tabi'in atau para atba'u tabi'in. Barakallahu. Bahkan di zamannya Rasul tidak kenal yang namanya kalender. Yang namanya penanggalan dalam sejarah kaum muslimin rahimakumullah baru dibuat pada masa kekhilafahan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Ijtihadnya beliau dan para sahabat yang ada ketika itu. ditetapkan hijrah Rasul sebagai peristiwa yang paling besar, gampang diingat. Maka dibikin kalender Islam dengan menggunakan hijrah Nabi, sehingga dikatakan hijriyah. Umar yang membuat penanggalan tidak pernah memperingati satu Muharramnya. Para sahabat yang lain tidak pernah memperingatinya. Para tabi'in tidak pernah. Tabi'ut tabi'in tidak pernah. Imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak pernah memperingatinya. Maka semestinya kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam jangan mudah meniru-niru tindakan-tindakan seseorang dengan tanpa hujah. Apalagi ternyata yang pertama kali membuatnya ada dari kalangan sekte yang sesat, bahkan dikafirkan oleh para ulama, sekte batiniyah Banu Ubaid Ibnu Daisan Al-Qaddah, pendiri sekte batiniyah yang dulu pernah menguasai Mesir. Barakallahu fikum. Di saat yang sama, pas bertepatan dengan tanggal 10 Muharram, atau pada bulan Muharram secara umum kaum muslimin rahimakumullah, ada lagi sekte yang lain yang dikenal dengan penyimpangannya, sekte Syiah atau Syiah Rafidhah. Mereka melakukan ritual khusus menjadikan bulan Muharram, terutama tanggal 10-nya, ritual berkabung nasional, dijadikan sebagai hari-hari kesedihan, hari-hari berkabung. Kenapa? Ternyata menurut mereka tanggal 10 Muharram adalah tanggal terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Mereka ini kan pengagum Husain bin Ali, secara zahirnya mengaku mencintai Ahlul Bait, mencintai Ali bin Abi Thalib, Husain bin Ali, Hasan bin Ali dan keturunannya. Dan secara khusus mereka lebih mengedepankan kecintaannya kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba. Dalam sejarah dicatat tanggal 10 Muharram terbunuhnya Husain bin Ali. Maka sekte Syiah Rafidhah terutama di negara Iran, negaranya mereka ini, membuat Muharram sebagai tahun sebagai bulan berkabung nasional, memperingati kematian Husain bin Ali. Ini jadi demikian kaum muslimin rahimakumullah, tidak pernah ada di zamannya Rasul dan para sahabatnya, dan yang memunculkannya sekte yang menyimpang Syiah Rafidhah, bahkan sebagai ciri khasnya mereka. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal. Mereka membuat dalam perayaannya semacam sebuah pohon, sebuah kayu yang dirias demikian rupa dengan warna-warni sebagai bentuknya Husain. Kemudian mereka tawaf keliling-keliling ke mengelilingi kayu tadi, diarak sana kemari oleh mereka sampai di sebuah tempat yang namanya Karbala. Di sana mereka meraung-raung, menangis-nangis, nampar-nampar pipi, jambak-jambak rambut dan segala macam. Ada yang berdarah-darah dan segala macamnya. Kemudian itu yang namanya kayu dikubur supaya hilang kesialan dari mereka, kesedihan dari mereka dan yang segala macamnya. Mereka meliburkan kegiatan mereka, sekolah-sekolah mereka dan segala macam pada hari itu. Perempuan-perempuan mereka tidak boleh berhias selama Muharram untuk berkabung. Barakallahu fikum. Kumpulnya di sebuah tempat yang namanya Karbala. Karbala kata mereka tempat terbunuhnya Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu wa arda. Ini juga penyimpangan. Kalau mau bicara secara panjang lagi kaum muslimin rahimakumullah, tapi secara global yang disebutkan oleh para ulama, justru yang menjadi pembunuh Husain bin Ali adalah Syiah Rafidhah sendiri. Itu panjang pembahasannya. Di saat yang sama, di tanggal yang sama, sekte yang lainnya lagi, sekte yang anti Ahlul Bait, sekte yang sangat benci kepada keluarganya Rasul, namanya Nawasib. Dikatakan Nawasib dikatakan mencanangkan permusuhan kepada mereka. Nawasib ini satu sekte, satu link dengan sekte Khawarij. Di saat yang sama mereka membuat acara gembira, menjadikan 10 Muharram sebagai hari Id. Bukan Idul Fitri, Pak. Disamakan kayak Idul Adha. Korbannya siapa? Husain bin Ali. Saking bencinya kepada Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma, menjadikan hari kematiannya sebagai hari Id dan menyamakannya dengan Idul Adha, bukan Idul Fitri. Idul Fitri enggak ada korbannya, Idul Adha ada korbannya. Siapa yang jadikan sebagai korban? Husain bin Ali. Mereka bersenang-senang pada hari itu, bersuka cita pada hari itu, bermakan, minum dan segala macam di situ untuk memperingati hari bahagia terbunuhnya orang yang paling mereka benci, Ahlul Bait, keluarganya Rasul, terutama Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Ini pun juga penyimpangan. Husain bin Ali itu cucunya Rasul alaihi salatu wassalam, putranya Ali bin Abi Thalib, mantunya Rasul. Ibunya Husain Fatimah radhiyallahu anha bintun Nabi alaihi salatu wassalam, sahabi, ibnu sahabi. Husain sahabatnya Rasul, bapaknya sahabatnya Rasul, khalifah yang keempat. Fatimah ibunya putrinya Rasulullah SAW, kakeknya Rasul sendiri. Maka tidak mungkin dibenci. Kaum muslimin harus mencintai mereka, mencintai kaum mukminin, mencintai para sahabat, terutama yang termasuk keluarganya Rasul. Tidak mungkin hari kematiannya dijadikan sebagai hari bahagia, apalagi diumpamakan sebagai Idul Adha atau Idul Fitri atau yang lain-lainnya. Tidak mungkin. Dan kebetulan yang melakukannya sekte yang menyimpang juga. Yang berbahagia sekte sesat namanya Nawasib, linknya Khawarij. Tetapi yang berlebih-lebihan di dalam berkabung Syiah Rafidhah. Yang ini menyimpang, yang ini menyimpang. Yang betul adalah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkait dengan Muharram. Tidak ada hari berkabung, tidak ada hari bahagia. Sebagaimana yang ada adalah hari-hari puasa. Hari-hari puasa mengisi Muharram dengan memperbanyak puasa. Itu yang diajukan Rasulullah SAW, terutama untuk Tasu'a dan Asyura-nya. Ini semuanya kaum muslimin rahimakumullah kita sampaikan supaya kita betul-betul beramal dengan bimbingan yang benar sesuai dengan contoh Rasulullah SAW dan mewaspadai gerakan-gerakan sekte yang menyimpang yang menyusup dalam tubuh kaum muslimin yang berupaya merusak akidah kaum muslimin dengan ritual-ritual yang tidak ada contohnya. Jangan terpengaruh dengan Syiah Rafidhah, jangan pula terpengaruh dengan Nawasib, linknya orang-orang Khawarij. Rafidhah sesat, Khawarij juga sesat. Yang benar kaum muslimin yang terbimbing dengan bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan sangat ciri khas mereka ketika ada seseorang, sebuah kelompok mengadakan acara hari berkabung di bulan Muharram, terutama Asyura, Anda harus tahu itu ciri-cirinya Syiah Rafidhah. Waspadai. Ada orang yang secara terang-terangan berlebihan, bersuka cita tanggal 10 Muharram, beli baju baru segala macamnya. Hati-hati, itu ciri-cirinya Khawarij. Yang normal, biasa aja, tidak ada berkabung, tidak ada yang lainnya. Banyak berpuasa, normal bagaimana biasa, dengan contoh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mereka kesempatan bagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakan puasa Tasu'a dan Asyura, dan secara umum puasa Muharram dalam rangka untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang ada padanya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua sehingga terselamatkan dari berbagai macam ritual-ritual bid'ah yang dikerjakan oleh berbagai macam sekte-sekte yang menyimpang tadi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.